bersama Ramayana, bersama Kompak Diki Jaya, kita goyang untuk Sampang bareng kehadiran dari Anissa Rahma Adela, Adela, Adela. Di mana pun kau berada. Boleh dikasih tepuk tangannya mana dong